إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita di majlis yang ke-17, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang berkaitan dengan adab-adab Al-Quran bagi para menghafal Al-Quran maupun kaum muslimin secara umum. Masih kita di pembahasan bab yang keempat, fi adabi muallimil Quran wa muta'allimi, adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran sekaligus adab-adab orang yang belajar Al-Quran. Kita masuk ke pasal yang baru. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan pasal yang baru, faslun. Ta'limul muta'allimin fardhu kifayah. Pasal yang baru ini berkaitan tentang hukum mengajar Al-Quran, yang masuk juga kepadanya hukum mengajar ilmu agama secara umum. Kata Al-Imam An-Nawawi, ta'limul muta'allimin, mengajarkan orang-orang yang belajar Al-Quran, hukumnya adalah fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Fard bisa dibilang juga wajib menurut jumhur ulama usuliyin dari tiga madhab, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Ahmad, antara fard dan wajib sama saja, tidak ada perbedaannya. Adapun dalam madhab Abu Hanifah, antara hukum fard dengan hukum wajib itu ada sedikit perbedaan. Ringkasnya saja, kalau fard yang wajibnya itu diturunkan dengan dalil qat'i, baik secara thubut maupun secara dalalah. Dalil wajibnya ada di dalam Al-Quran ataupun di hadis mutawatir. Adapun wajib, yaitu sesuatu yang wajib tapi dalilnya tidak qat'i, baik berupa hadis ahad ataupun qiyas ataupun dalil-dalil yang lain di luar dalil Al-Quran dan hadis. Adapun pembagian hukum wajib, sebenarnya ada banyak pembagian hukum wajib berdasarkan i'tibarnya. Pembagian berdasarkan apa? Adapun fardu kifayah adalah pembagian hukum wajib berdasarkan mukallaf, orang yang diperintahkan untuk melakukan kewajiban tersebut. Jumhur ulama membagi hukum menjadi dua. Fardu ain, yaitu yang setiap mukallaf dibebani untuk melakukan kewajiban tersebut. Setiap muslim yang balik, yang berakal, wajib untuk melakukan kewajiban tersebut. Ini fardu ain. Seperti puasa Ramadan, seperti salat lima waktu, maka itu hukumnya fardu ain. Tidak ada seorang muslim pun kecuali mereka harus melakukan kewajiban tersebut. Adapun fardu kifayah, yaitu kewajiban tapi Allah bebankan kepada sebagian kaum muslimin, tidak pada sebagian yang lain. Cukup sebagian kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka jatuh tanggungan bagi kaum muslimin yang lainnya. Ini fardu kifayah. Sebagian ulama, jumhur ulama, bahkan jumhur ulama usul hanya membagi dua hukum. Sebagian ulama usul membagi hukum fard berdasarkan orang yang diperintahkan menjadi tiga bagian. Dua hukum tersebut, fardu ain, fardu kifayah, sebagian ulama menambahkan fardun husulun bidzatin muayyanah, yaitu sesuatu yang wajib tapi bagi sebagian orang. Adapun sebagian orang yang lainnya tidak wajib. Loh, apa bedanya dengan fardu kifayah? Sebagian orang yang diwajibkan disebutkan namanya, ditentukan siapa-siapa yang wajib. Perbedaannya, hukum yang ketiga dengan fardu kifayah, sebagian orang yang diwajibkan melaksanakan kewajiban tersebut sudah Allah tentukan siapa-siapa saja. Di antaranya apa? Hukum-hukum yang wajib bagi Nabi SAW saja. Maka masuk bagian yang ketiga, bukan masuk fardu ain, bukan masuk fardu kifayah. Seperti tahajud, itu wajib bagi Nabi SAW, tapi tidak wajib bagi umatnya. Sebagian ulama menambahkan, seperti memakai cadar, itu wajib bagi istri-istri Nabi SAW, tapi yang rajih tidak wajib bagi kaum muslimah, baik sahabiat maupun orang-orang setelah sahabiat. Ini masuk hukum yang ketiga, hukum yang Allah wajibkan bagi golongan tertentu yang Allah sudah tentukan. Adapun sebagian, bahkan sebagian besar kaum muslimin tidak Allah wajibkan untuk melaksanakannya. Mengajarkan Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada beberapa orang yang terjun ke lapangan untuk mengajarkan Al-Quran kepada manusia, maka jatuh kewajiban tersebut atas orang-orang yang juga mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya tidak membawakan dalil dari mana hukum mengajar tersebut hukumnya fardu kifayah. Mungkin karena hukum ini sudah ma'ruf, baik di kalangan para ulama dan kalangan penuntut ilmu. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah berfirman, tidak patut bagi kaum mukminin lian firu kafah, untuk keluar semuanya ke medan jihad. Rasulullah SAW, awal sebab nuzul ayat ini ada beberapa versi. Di antaranya ada yang condong ke versi jihad, maksudnya berkaitan dengan, karena ayat ini terdapat dua pembahasan yang pokok, yaitu pembahasan tentang jihad dan pembahasan tentang menuntut ilmu. Dan sebab nuzulnya pun ada dua macam. Ada yang sebab nuzulnya secara fokusnya ke jihad, ada yang sebab nuzulnya fokusnya ke tafaqquh fiddin. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika Nabi SAW banyak menganjurkan mereka untuk melakukan jihad fi sabilillah. Bahkan ayat-ayat Al-Quran pun dipenuhi perintah untuk berjihad fi sabilillah. Sejak tahun 2 Hijriah, Allah turunkan perintah untuk berjihad. Turun beberapa ayat, bahkan banyak ayat tentang berjihad. Surat Al-Anfal sebagian besar ada tentang jihad. Sebagian surat At-Taubah pun tentang jihad. Akhir-akhir surat Al-Imran perintah juga tentang berjihad. Surat Al-Ma'idah tentang pelajaran berjihad tentang umat-umat terdahulu. Banyak tempat dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk berjihad. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka sering diperintahkan Allah untuk berjihad dan sering dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berjihad, hampir-hampir semua laki-laki di kalangan para sahabat ingin keluar untuk berjihad. Sampai bisa dibilang hampir tidak ada laki-laki yang mau tinggal di Madinah ketika Nabi SAW mengutus pasukan perang. Kata Allah, tidak patut kaum mukminin keluar semua untuk berjihad sehingga kota Madinah kosong dari laki-laki dewasa. Tidak patut demikian. Falaula, karena utusan jihad Rasulullah SAW ada dua macam. Ada jihad yang Rasulullah SAW ikut terjun langsung di situ, yang beliau jadi panglima perang. Ada jihad yang sariyah, yaitu apa? Rasulullah SAW mengutus pasukan perang, namun beliau tidak ikut. Beliau tetap tinggal di Madinah. Jadi tidak selalu jihad itu harus diikuti semua kaum muslimin yang mampu untuk berjihad. Kata Allah, tidak patut seluruh kaum muslimin keluar untuk lian firu kafah, seluruhnya pergi keluar untuk berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin, hendaknya ada segolongan orang dari tiap kaum, ta'ifatun. Ta'ifah dalam bahasa Arab yasluhu li wahid wa yasluhu li akthar. Boleh digunakan untuk satu orang, dua orang, tiga orang, atau bahkan banyak. Itu kata Ta'ifah. Hendaknya ada segolongan orang, dia tafaqahu fid din, yang tinggal di Madinah bersama Nabi SAW, dia tafaqahu fid din. Agar apa? Agar mereka bertafaqquh fid din. Belajar dari Nabi SAW. Mengambil ilmu dari Nabi SAW. Mendengar hadith-hadith Nabi SAW. Tidak semua yang keluar berjihad. Tetap ada yang tinggal di Madinah bersama Nabi SAW. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Apa tujuannya sahabat yang tinggal di Madinah bersama Nabi SAW? Allah sebutkan, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ. Agar mereka-mereka tersebut, yaitu para sahabat yang tinggal di Madinah bersama Nabi SAW, yang belajar kepada Nabi SAW, menyampaikan kepada pasukan yang berjihad, menyampaikan ilmu yang mereka dengar kepada pasukan yang berjihad. Kan para sahabat yang tinggal di Madinah, mereka bukan hanya sekedar tidur, makan, bukan. Tapi mereka bermajlis bersama Nabi SAW. Jadi agar pasukan yang berjihad nanti begitu kembali ke Madinah mendengar ilmu dari sahabat yang tinggal bersama Nabi SAW. Liyudhiru qawmahum. Agar sahabat yang mendengar ilmu dari Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang tidak mendengar. Sehingga ilmu itu terus menyebar. Tidak hanya sebagian sahabat saja yang mengetahui. Supaya menyebar di kalangan para sahabat. Baik yang ikut langsung mendengar bermajlis bersama Nabi SAW maupun yang tidak mendengar langsung. Oleh karena itu dari para ulama hadis beristinbat bahwa mursal sahabi sahih. Hadis yang mursal sahabi itu dihukumi sahih. Apa itu mursal sahabi? Yaitu sahabat yang mendengar hadis, yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang kita yakin bahwa itu dia tidak mungkin mendengar langsung dari Nabi SAW. Seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu hadisnya banyak. Padahal Rasulullah SAW wafat umurnya baru 13 tahun. Kata para ulama apa? Kebanyakan hadis Ibnu Abbas mursal sahabi. Di antara sebab nuzul surat Al-Lahab. Itu turunnya di Mekah. Ibnu Abbas belum lahir. Jadi apa? Supaya ilmu itu menyebar di kalangan para sahabat. Kata Imam Asy-Syaukani, ayat ini pokok pembahasannya ada dua macam. Tentang safar untuk berjihad, tentang safar untuk menuntut ilmu. At-tafaqquh fid din. Dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk safar dalam rangka menuntut ilmu. Apabila di negeri tersebut, di negeri penuntut ilmu tersebut, tidak ada ulama untuk dia belajar kepada mereka. Maka diwajibkan, fardu kifai secara fardu kifayah, dia untuk safar menuntut ilmu. Keluar negeri. Ke negeri yang ada ulama. Dan safar dalam menuntut ilmu ini sudah jadi sunnah para sahabat dan para ulama setelahnya. Ada sahabat yang safar dari Syam, dari Madinah ke Syam hanya untuk mendengar satu hadis Nabi SAW. Ada para ulama tabi'in yang mereka belajar ke Ibnu Mas'ud. Safar ke Madinah bertemu Umar hanya untuk mendengar hadis Nabi SAW. Padahal secara makna mereka sudah dapat dari Ibnu Mas'ud. Tapi mereka ingin mendengar dari Umar yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Supaya sanadnya lebih ali. Jadi sunnah safar dalam menuntut ilmu itu sudah disunnahkan, sudah terjadi sejak zaman para sahabat SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum. Diperintahkan untuk safar dalam menuntut ilmu. Menuntut tafaqquh fid din. Baik itu ilmu fikih sesuai zahir ayat, masuk di dalamnya ilmu Al-Quran. Dalam belajar ilmu Al-Quran dengan cabang-cabangnya. Belajar ilmu tajwid, belajar ilmu tafsir, ulumul Quran, belajar ilmu qiraat, asbabun nuzul, nasikh wal mansukh, dan ilmu-ilmu lainnya. Maupun ilmu-ilmu lainnya yang itu mencakup berkaitan dengan ilmu agama. Ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Ilmu usul fiqh, ilmu bahasa Arab, nahwu sharaf dan cabang-cabangnya, ilmu balaghah, dan segala macam ilmu yang itu membantu dalam pemahaman agama. Maka itu diperintahkan untuk safar dalam menuntut ilmu tersebut. Liyatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum, kata al-Imam Asy-Syaukani. Tujuan menuntut ilmu adalah dua yang Allah sebutkan dalam ayat ini. At-tafaqquh fid-din, dalam rangka memahami agama supaya diri sendiri dia paham ilmu yang Allah perintahkan. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ, dan agar menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan kepada kaum muslimin secara umum. Ini adalah tujuan ilmu yang benar, tujuan yang sahih. Adapun orang yang menuntut ilmu dengan tujuan dunia, sudah kita bahas dalam bab yang pertama tentang ikhlas, yang para pendengar saya cukupkan pada pembahasan yang telah lalu. Al-Imam Syaukani membawakan syair yang bagus sekali, wa talibud dunya bi ilmi ad-dini ayyu ba'isin kaman ghada li na'lihi yamsahu bil qalanisi. Orang yang mencari ilmu dunia dengan ilmu agama, ayyu ba'isin, adalah orang yang tercela, orang yang celaka, seperti orang yang menyapu, mengelap sandalnya dengan pecinya. Terbalik, peci adalah tempat yang mulia di kepala manusia, tapi dia mengelap sandalnya dengan pecinya. Itu perumpamaan orang yang menuntut ilmu agama dengan niat dunia. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, jadi ayat ini menunjukkan bahwa hendaknya ada segolongan orang saja, tidak seluruh orang berjihad, tidak pula seluruh orang tafaqquh fid-din, tapi ada yang berjihad, ada yang bertafaqquh fid-din. Menunjukkan apa? Bahwa menuntut ilmu itu sudah bila ada sebagian kaum muslimin yang melakukannya, maka itu sudah mencukupi. Tidak Allah bebankan kepada seluruh kaum muslimin secara fardu ain. Lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fa in lam yakun man yasluhu lahu illa wahidun ta'ayyana 'alayh. Hukum aslinya dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu, dalam menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu, hukum aslinya adalah fardu kifayah bagi orang yang mampu untuk mengajarkan ilmu. Fardu kifayah. Bila ada sebagian orang, maka itu sudah cukup. Tapi terkadang hukum fardu kifayah tersebut bisa berubah. Kapan? Apabila tidak ada orang yang mampu untuk mengajarkan ilmu tersebut, illa wahidun, kecuali hanya satu orang tersebut. Hanya di satu desa, hanya satu orang yang paham Al-Quran, paham ilmu tajwid dan tafsir. Ta'ayyana alaih. Maka mengajar ilmu Al-Quran maupun mengajar ilmu agama secara umum, yang aslinya, hukum aslinya fardu kifayah, tapi ketika di suatu tempat atau suatu keadaan tidak ada yang mampu mengajarkan ilmu tersebut kecuali satu orang, maka hukum tersebut berubah menjadi fardu ain. Fardu ain bagi orang yang mampu, satu orang yang mampu mengajarkan ilmu tersebut. Seperti di suatu desa berpenduduk misalnya 200 orang. Tapi orang yang pernah keluar untuk belajar menuntut ilmu kepada para ulama, belajar ilmu Al-Quran ataupun ilmu fikih dan ilmu hadis dan yang lainnya, hanya satu orang saja yang keluar dari desanya. Kemudian dia kembali ke desanya, maka hukum asal fardu kifayah mengajarkan ilmu agama menjadi wajib bagi orang tersebut, menjadi fardu ain bagi orang tersebut. Kenapa? Karena hanya dia satu orang yang pernah bertafaqquh fid-din, yang pernah belajar ilmu Al-Quran. Adapun kaum muslimin di sekitar dia tidak pernah belajar. Maka tidak, Allah tidak bebankan mengajar bagi orang-orang yang tidak pernah belajar. Justru malah berdosa bagi orang yang tidak pernah belajar, malah memberanikan diri untuk mengajar. Justru ini berdosa. Dan hukumnya berubah menjadi fardu ain bagi orang yang, satu orang yang mampu untuk mengajar tersebut. Apakah hukum ini tidak bertentangan dengan ayat yang, apakah perkataan Al-Imam An-Nawawi ini tidak bertentangan dengan ayat At-Taubah sebelumnya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena masing-masing ada kondisinya. Dan masing-masing pun ada dalilnya. Hukum fardu kifayah bagi pengajar Al-Quran, hukum secara umumnya adalah dalilan surat At-Taubah tersebut. Adapun hukum yang berubah menjadi fardu ain bagi satu orang yang mampu untuk mengajar, ini pun ada dalilnya. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 67, dalil bahwa terkadang hukum mengajar itu menjadi wajib, fardu ain bagi satu orang. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Allah berfirman, wahai rasul, Allah khitab Allah kepada Rasulullah SAW saja, satu orang saja. Wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak melakukannya, wahai Muhammad, fama ballaghta risalakah, maka engkau tidak menunaikan risalah. Tidak menunaikan risalah dakwah sebagai rasul. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, mari kita mentadabburi ayat ini. Ayat ini Allah perintahkan kepada seorang rasul saja untuk berdakwah, untuk menyampaikan apa yang Allah turunkan. Yang tentu saja ketika di zaman Nabi SAW, hanya beliau yang menerima wahyu. Orang-orang di sekitar beliau tidak menerima wahyu. Hanya beliau sendirian yang menerima wahyu. Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah kepada Nabi SAW untuk menampakkan dakwahnya, menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Setelah sebelumnya, Rasulullah sudah berdakwah, tapi berdakwah sembunyi-sembunyi. Dengan ayat ini Allah perintahkan nabinya untuk berdakwah secara terang-terangan dan menyampaikan balagh jami'a ma anzala ilaika zahiran, agar Rasulullah SAW menyampaikan semua yang Allah turunkan kepadanya. Lihat bagaimana dalam ayat ini Allah memerintahkan rasulnya seorang diri. Oleh karena itu Aisyah dalam athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man za'ama anna Muhammadan katama syai'an minal wahyi faqad kadzab. Barang siapa yang mengira bahwa Rasulullah SAW ada menyembunyikan satu ayat saja, maka dia sungguh telah berdusta. Kalau saja Rasulullah menyembunyikan satu ayat, sungguh dia telah bohong besar. Kenapa? Karena kalau seandainya saja Rasulullah SAW pernah menyembunyikan ayat, pernah menyembunyikan hadis, tentu saja yang paling patut untuk yang Rasulullah SAW sembunyikan adalah ayat tentang bolehnya menikahi anak angkat. Dalam surat Al-Ahzab, falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid sudah menunaikan hajatnya sebagaimana suami istri, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsh. Di kebiasaan Arab jahiliyah ketika itu, sungguh tercela orang yang menikahi bekas istri anak angkatnya. Kenapa? Karena anak angkat sudah seperti anak kandung. Itu kebiasaan yang buruk di pandangan orang Arab jahiliyah. Tapi Rasulullah SAW tidak menyembunyikan ayat ini. Perintah Allah, bahkan ini ayat ini sudah menjadi pernyataan sah secara akad bahwa Nabi SAW menjadi Zainab binti Jahsh setelah habis iddahnya Zainab, dari setelah cerai dengan Zaid. Allah nikahkan Zainab dengan ayat ini. Seandainya saja Rasulullah SAW mau menyembunyikan ayat ini adalah ayat yang paling patut untuk beliau sembunyikan. Karena ini merupakan kebiasaan, ini dipandang sebagai aib bagi kebiasaan orang Arab jahiliyah. Tidak patut orang menikahi bekas istri anak angkatnya sendiri. Tapi Allah memerintahkan nabinya untuk menikahi Zainab, untuk membatalkan adat-adat jahiliyah tersebut. Dan ini juga sebagai tanda bahwa tidak ada dakwah Nabi SAW, baik ayat maupun hadis, tidak ada yang Nabi SAW sembunyikan. Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul bahkan menjelaskan bahwa wajib bagi Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan dakwah. Bahkan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang hukumnya sunnah, baik untuk Nabi SAW maupun untuk umatnya, pada awal kali pertama Nabi SAW menyampaikan secara lisan atau awal kali Nabi SAW melakukan secara perbuatan, itu hukumnya wajib bagi Nabi SAW. Hukum pertama yang kali beliau menampakkan itu hukumnya wajib bagi beliau. Kenapa? Karena beliau diwajibkan untuk menyampaikan semua risalah Islam, semua dakwah Islam, semua ajaran Islam yang sempurna. Beliau orang yang wajib, orang yang pertama kali wajib untuk melaksanakan, dan orang yang pertama kali wajib untuk menyampaikan. Sehingga hukum-hukum yang sunnah pun beliau untuk pertama kali menampakkannya, pertama kali mengajarkannya, baik secara lisan maupun secara perbuatan, itu wajib bagi beliau. Lihat para pendengar Ismail Radio 774 kHz, terkadang beberapa keadaan hal itu menjadi wajib, fardu ain bagi satu orang. Dari keadaan Nabi SAW ini, para ulama beristimbat bahwa terkadang hukum yang aslinya fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain. Jadi hukum asal mengajar Al-Quran yang aslinya adalah fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain berdasarkan dari dalil surat Al-Maidah ayat 67 tersebut. Di antara contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya yang fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain seperti tadi, orang yang di satu desa tidak ada yang mampu mengajarkan Al-Quran atau tidak ada yang mampu mengajarkan ilmu agama kecuali satu orang, maka ini menjadi fardu ain bagi orang tersebut. Di antara juga contohnya ketika terjadi kemungkaran dan tidak ada yang melihat kemungkaran tersebut kecuali satu orang, maka ini pun menjadi fardu ain bagi orang yang melihat kemungkaran tersebut. Atau di situ ada kemungkaran, di situ ada banyak orang, tapi tidak ada yang mengetahui bahwa hal tersebut mungkar dari dalil Al-Quran dan hadis kecuali hanya satu orang. Yang tahu itu mungkar hanya satu orang. Mana apabila keadaannya demikian, maka keadaannya yang hukum asalnya amar ma'ruf nahi munkar, yang hukum asalnya fardu kifayah, berubah menjadi fardu ain bagi orang yang mengetahui bahwa hal tersebut adalah mungkar bagi satu orang tersebut. Di antaranya lagi contohnya seorang dokter yang dia ada di desa, biasanya di pedalaman. Dari desa yang cakupannya berkilo-kilo hanya ada satu dokter. Maka ketika ada orang sakit, bagi dokter tersebut yang hukum asal bagi dokter tersebut adalah fardu kifayah untuk mengobati orang sakit, tapi ketika keadaannya hanya satu orang dokter di desa tersebut, maka menjadi fardu ain bagi dia untuk mengobati orang yang sakit. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang intinya adalah hukum asalnya yang fardu kifayah menjadi fardu ain apabila tidak ada yang mampu untuk melakukan kewajiban tersebut kecuali satu orang. Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pembahasannya, wa in kana hunaka jama'atun yahsulu at-ta'limu bi ba'dihim wa imtana'u kulluhum athimu. Apabila di sana ada beberapa orang yahsul ta'limu bi ba'dihim, yang mungkin untuk melakukan pengajaran Al-Qur'an hanya sebagian mereka saja, sebagian mereka mampu untuk mengajarkan Al-Qur'an, wa imtana'u kulluhum, tapi mereka yang mampu untuk beberapa orang yang mampu untuk mengajarkan Al-Qur'an tersebut tidak mau mengajar, tidak ada satu orang pun dari mereka yang mau mengajar, athimu, maka mereka semua berdosa. Karena fardu kifayah adalah yang wajib, tapi wajib yang Allah bebankan kepada sebagian orang. Kalau sebagian orang yang Allah wajibkan ini, yang Allah wajibkan untuk melakukan fardu kifayah ini, semuanya tidak mau mengajarkan Al-Quran, semuanya tidak mau mengajarkan ilmu agama, semuanya tidak mau melaksanakan fardu kifayah tersebut, maka mereka semua berdosa. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memutlakkan athimu, mereka semua berdosa. Wallahu a'lam, sebenarnya mungkin karena beliau menulis kitab ini secara ikhtisar sehingga beliau tidak mengqaid. Ada qaid yang penting. Ada sebenarnya tidak semua orang yang mampu mengajar itu berdosa. Tapi yang lebih tepat adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-A'id ketika mensyarah hadis Amar Ma'ruf Nahi Munkar. bahwa yang berdosa adalah kullu man tamakkana minhu bila udzur, yaitu orang yang mampu untuk mengajar dan tidak ada uzur. Orang yang mampu untuk mengajar, dia punya ilmu, mampu untuk mengajar, tapi dia tidak ada uzur. Tidak ada uzur dan dia tidak mau. Nah, ini baru berdosa. Adapun orang yang mampu, misalnya di suatu desa, ada 5 orang yang mampu mengajarkan Al-Quran. 5 orang yang mampu. Semuanya tidak mau untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi ada 1 orang yang ada uzur. Maka yang 4 orang ini yang berdosa, yang tidak ada uzur. Adapun 1 orang yang ada uzur, maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa atasnya, karena dia ada uzur. Jadi yang lebih tepatnya adalah berdosa bagi orang yang mampu untuk mengajar, tapi dia tidak mau mengajar tanpa ada uzur yang menghalanginya untuk mengajar. Apabila ada uzur, maka dia tidak berdosa, walaupun dia mampu untuk mengajar. Wa in qama bihi ba'dhum saqata al-haraju 'anil baqin. Apabila sudah ada sebagian orang yang mengajar, di antara orang-orang yang mampu mengajar, saqata al-haraju 'anil baqin, maka gugurlah dosa atas yang lainnya, atas orang-orang yang tidak ikut untuk mengajar Al-Quran kepada kaum muslimin. Karena memang fardu kifayah demikian. Apabila sudah ada sebagian orang yang melaksanakan fardu kifayah tersebut, gugur kewajiban bagi sebagian orang yang juga mampu untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut. Wa in tuliba min ahadihim famtana' fa azharul wajhain annahu la ya'tham. Apabila salah seorang dari mereka, ada beberapa orang yang mampu untuk mengajarkan Al-Quran, diminta, salah seorang dari mereka diminta untuk mengajarkan Al-Quran, famtana, tapi dia tidak mau. Tapi masih ada orang lain yang mampu, tapi yang 1 orang ini tidak mau. Fa'azharul wajhain annahu la ya'tham. Kalau masih di tempat tersebut, masih ada beberapa orang yang juga mampu untuk mengajarkan Al-Quran, atau yang juga mampu untuk melaksanakan fardu kifayah, tapi yang 1 orang ini tidak mau melakukan, fa'azharul wajhain la ya'tham, tapi dia tidak berdosa. 1 orang yang tidak mau ini tidak berdosa. Kenapa? Karena masih memungkinkan bagi si pelajar tersebut untuk mencari ustadz yang lain, untuk belajar kepada pengajar Al-Quran yang lain. Karena di tempat tersebut ada beberapa orang yang mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Maka 1 orang yang menolak untuk mengajar ini tidak berdosa. Lakinnahu yukrahu lahu dhalik idha lam yakun lahu udhur. Tapi 1 orang ini yang mampu untuk mengajarkan Al-Quran, dia mampu untuk mengajar, tapi dia diminta, dia tidak mau. Ini hukumnya makruh bagi pengajar Al-Quran tersebut, kalau dia tidak ada uzur. Kalau dia tidak ada uzur. Tapi kalau dia ada uzur, misalnya memang dia sudah sibuk, setiap harinya sudah sibuk, tidak ada lagi waktu untuk mengajar, karena sudah sibuk, ada waktu bekerja, sudah ada waktu mengajar, bahkan tidak ada libur yang sama sekali, maka dia tidak berdosa, bahkan tidak pula makruh kalau seperti ini keadaannya. Karena masih dimungkinkan bagi si pelajar Al-Quran tersebut, mungkin bagi dia untuk mencari guru yang lain, belajar kepada ustadz yang lain yang mampu untuk mengajarkannya Al-Quran.